بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, mohon maaf sedikit agak terlambat, cuma 89 menit, lumayan. Kita akan lanjutkan kepada awaid yang 9 dan 10. Kendala 9 dan ke-10 di antara kendala bagi para penuntut ilmu. Ke-9 itu adalah at-taswif, ke-10 at-tamanni. Makna at-taswif adalah lengle, talangke, kaleked, hararese. Dalam bahasa Sunda ada 4 ungkapan: lengle, talangke, hararese, kaleked. Maknanya menunda-nunda. Lemot ya, buffer, lelet. Tamanni artinya berangan-angan. Di dalam Mujmalul Lughah susunan Ibn Faris disebutkan at-taswif, at-ta'khir, wal-mudafa'ah. Yuqal sawwafal amr idha qal sawfa af'al. Taswif adalah ta'khir, diakhir-akhirkan pekerjaan atau amalan. Wal mudafa'ah, bahasa Sundana mudafa'ah teh anak muda sekarang belum tentu ngerti. Dogong, tahu dogong? Saling dorong, kita mendorong, dia mundur, dia mendorong, kita mundur, seperti itu. Makna mudafa'ah dalam hal ini adalah adanya sikap maju mundur dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kadang-kadang muncul mood untuk melakukan, kadang-kadang surut lagi, ah nanti aja. Muncul lagi, yuk sekarang, malas nanti. Begitu. Kalau orang Arab menyatakan sawwafal amr, maknanya adalah saufa af'al. Aku akan mengerjakannya nanti, pakai saufa. Saufa maknanya nanti, tapi agak lama. Kalau nanti segera disebutnya atau yang digunakan adalah sa. Ana sa'af'alu hadzal amal. Aku akan segera melakukan pekerjaan ini, pakai sa. Tapi kalau saufa itu nanti, ada waktu yang cukup lama mengerjakannya di masa yang akan datang. Itulah makna taswif. Jadi taswif artinya menunda-nunda amalan, menunda-nunda pekerjaan. Bahasa Sundanya lengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Wa yutlaqu at-taswif 'alal amani. Kadang-kadang taswif dimaknai atau dimaksudkan dengan makna al-amani. Al-amani angan-angan, khayalan atau cuma sekedar bayangan di masa yang akan datang. Dikatakan fulanun yaqtatus sauf. Si fulan Yaqtatus sauf maknanya adalah ya'ishu bil amani. Si fulan itu hidupnya dengan hayalan, dengan angan-angan. Angan-angan ini, hayalan ini adalah kebiasaan para pemuda dan pemudi. Mereka berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi mereka. Angan-angannya melambung, menghayalkan keadaan yang menyenangkan. Menghayalkan jadi orang kaya, menghayalkan jadi orang berpangkat, berkekuasaan, dan menghayalkan menjadi orang yang dikagumi dan dikenal. Hayalannya, lamunannya membumbung tinggi, dan itu menjadi konsumsi harian bagi otak dan pikirannya. Al-Kumait, seorang penyair, menyatakan wa kana sawfu lil fatayati qutan ta'ishu bihi wa hanniqtir rukub. Kata Al-Kumait, sawf itu menunda-nunda, atau di sini bukan menunda, maknanya adalah menghayal, mengangan-angankan. Berangan-angan adalah konsumsi harian bagi para pemuda, fatayat, pemuda dan pemudi. Ta'ishu bihi, mereka hidup dengan kebiasaan hal itu, dengan lebih sering menghayal, mengangan-angan, atau memimpikan sesuatu yang dianggap menyenangkan di masa yang akan datang. Dan inilah yang disebut dengan at-tamanni. Jadi makna taswif dengan at-tamanni kadang-kadang dalam konteks kalimat tertentu sama, yaitu menghayal. Wat-tamanni hadithun nafsi bima yakunu mustaqbalan wa ma la yakun ay mustahilan waqil iradatu ta'alluq bil mustaqbal. Tamanni maknanya adalah bisikan hati tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang dan apa yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau itu terjadi menyenangkan. Jadi seperti kehidupan seorang yang banyak harta, seorang yang berkuasa, seorang yang berpangkat, seorang yang hidupnya terbayang mewah dan menyenangkan, itulah yang dihayalkan dalam benak para pemuda di zaman, di setiap zaman, menghayalkan masa tuanya nanti begini, begini, begini, atau menghayalkan setahun, dua tahun yang akan datang hidupnya akan menyenangkan begini, begini, begini. Kadang yang dihayalkan itu untuk dirinya mustahil bisa terjangkau atau teralami. Itu namanya at-tamanni atau hayalan atau angan-angan. Ada lagi yang menyatakan bahwa at-tamanni iradatun tata'allaqu bil mustaqbal. Kehendak yang berkaitan dengan kehidupan di masa yang akan datang. Tentu saja kehendak dan keinginannya adalah sesuatu yang menyenangkan. Nanti di masa yang akan datang dia menghayalkan, mengangan-angankan kalau dia akhwat punya suami anu kasep, kaya raya, anak tunggal, terus baik, pintar, lembut, bijaksana, gampang diatur sama istri. Hayalan ada yang begitu? Ada, akhwat ihwan banyak. Kalau ikhwan menghayalkan nanti punya istri yang cantik, solihah, nurut, siap ditaandud sampai 4, tidak banyak menuntut, dan seterusnya. Kan mustahil ya yang kayak begitu ya. Kalau toh ada satu di dalam 100 juta. Itulah hayalan di masa yang akan datang. Berkata muallif, taswif dan tamanni adalah Dua penyakit batin yang berbahaya. Merusak hak hati, membuang-buang waktu. Mengangkat orang yang melakukannya ke alam khayalan, alam impian, alam angan-angan. Dua-duanya merupakan sesuatu yang buruk, yang berbahaya. Membikin orang itu malas. Membikin orang tersebut menjadi orang yang anak muda sekarang menyebut dengan sebutan mager. Membikin pager. Ngerti mager enggak? Malas gerak. Dan itulah efek dari taswif dan tamanni. Amma taswif, adapun taswif, disebut secara saklek, secara telak oleh muallif, fasifatu balidil hassi wa adimil mubalah kama hammat nafsuhu bi khairin aqaha bisawf aw sa'af'al hatta yafja'ahul maut. Adapun taswif itu sifat orang yang bebal, disebut bebal. Balid itu sebelah sana bodoh. Bahasa kitanya bebal atau dungu gitu ya. Dan adamul mubalah, orang yang sikap orang yang tidak memiliki perhatian atau kepedulian kepada diri sendiri. Setiap kali dia di dalam hatinya muncul keinginan untuk berbuat baik, mungkin termotivasi oleh apa yang dia dengar, oleh nasihat kawannya, orang tuanya, dimotivasi dia dengan motivasi yang bagus, dia termotivasi, tapi terkendala dengan sifat taswif. Dia menyatakan, nanti saya akan lakukan ini bulan depan. Tidak langsung segera saat itu, tapi besoklah saya akan mulai lakukan itu. Besoknya muncul lagi rasa malas, dan begitu seterusnya sampai kematian secara tiba-tiba mendatanginya. Akhirnya dia menyesal. Akhirnya dia menginginkan agar kematiannya itu ditunda barang sebentar saja agar dia punya kesempatan untuk berbuat baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa engkau tidak tunda saja kematianku itu sebentar aja lagi. Beri kesempatan saya untuk beramal soleh yang selama ini saya lalaikan. Maka wajiblah setiap para penuntut ilmu membersihkan dirinya dari sifat yang buruk ini dan segeralah beramal sesegera mungkin. Jangan menunda nanti esok atau masa-masa yang akan datang. Kerjakan sesegera mungkin. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Allah pun berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, musara'ah, wasari'u itu bahasa kitanya balapan paheula-heula. Wasari'u, saling bersegeralah. Ada huruf alif, alif musyarakah, wasari'u. Artinya saling bersegeralah. Masing-masing orang berlomba untuk melakukan amal sesegera mungkin. Wasari'u, bersegera kemana? Ila maghfirati min rabbikum, menuju ampunan Allah. Wa jannatin, dan menuju surga. Bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga itu artinya bersegera melakukan kebaikan, amal soleh. Sebab yang bisa menurunkan ampunan dan bisa menyebabkan orang masuk surga adalah kebaikan dan amal soleh. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan, keburukan, dosa, kemaksiatan. Terhapus dengan kebaikan. Kebaikan menyebabkan turunnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Bersegera kalian menuju ampunan Allah, bersegera tobat, bersegera melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Akibatnya ampunan dari Allah turun, wa jannatin. Dan bersegera pula menuju surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi, dan telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain, kalau itu kan surah Ali Imran. Di ayat lain dalam surah Al-Hadid, Allah mengungkapkan dengan sedikit lafaz yang berbeda dengan makna yang sama. Wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Wa'indas lilladzina amanu billahi wa rusulih. Kalau tadi wasari'u, sekarang wasabiqu. Berlomba. Berlomba juga maknanya cepat-cepat. Ada enggak perlombaan yuk? Siapa yang paling lambat dialah juaranya. Ada? Enggak ada. Semua perlombaan pasti cepat. Cepat-cepat. Siapa yang paling cepat dialah ya, dialah yang menang, dialah yang juara, dialah yang akan peroleh hadiah. Wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Jadi perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah bersegera melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Selain ada perintah untuk bersegera, juga ada larangan lengle talangke haralese nu tadi teh. Dalam surah Toha Allah Azza wa Jalla berfirman, falatania walatania lidzikri, janganlah kalian lelet di dalam mengingat aku. Ada larangan jangan lelet, ada perintah untuk bersegera, menunjukkan bersegera menuju kebaikan, amal soleh, itu sesuatu yang diwajibkan. Oleh karena itu, bersegera merupakan salah satu di antara syarat diterimanya amalan. Kita pernah bahas ketika menerangkan bab apa ya, bab niat ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Syarahnya dari Syekh Salim yaitu Bahjatun Nadhir Syarah Riyadhus Shalihin tentang bab niat. Beliau menyatakan ada dua syarat sahnya amalan dan dua syarat sempurnanya amalan. Kalau kedua-duanya terpenuhi, baik syarat sahnya amalan ataupun syarat sempurnanya amalan dipenuhi, itulah amalan yang makbul. Tapi kalau salah satu saja di antara keduanya terabaikan, terancam mardud. Apa mardud? Tertolak. Adapun dua syarat sahnya amalan, pertama niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'ah, itu sudah sering kita beberkan. Dua syarat sahnya amalan adalah pertama niat yang ikhlas, kedua mutaba'ah. Apa arti mutaba'ah? Mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dua syarat sempurnanya amalan, pertama musara'ah atau musabaqah. Apa musyara'ah tadi? Bersegera. Tidak boleh lelet, tidak boleh lengle, talangke, dan hararese. Satu lagi kaleked. Itu jarang disebut karena bunyi akhirnya bukan E. Kurang muitis gitu ya. Lengle, talangke, hararese. Nah, itu muitis. Kalau kaleked agak sedikit menyimpang, makanya jarang disebut. Tapi maknanya sama. Lengle, talangke, hararese dengan kaleken itu sama. Ah, lawannya musyara'ah. Musyara'ah bersegera, musabaqah berlomba. Ayatnya tadi, wasari'u ila magfirati min rabbikum, terus wasabiqu ila magfirati min rabbikum. Lafadznya sama tapi kalimat atau kata pertamanya yang berbeda. Fi'il amr atau kata kerja perintahnya yang berbeda. Satu sari'u, yang satu lagi sabiqu, tapi maknanya sama. Terus adanya larangan untuk lelet, wala taniya li dzikri, jangan kalian lelet di dalam mengingat aku. Adapun yang kedua, syarat sempurnanya amalan yang kedua adalah al-mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Sudah ada zuhur nih. Kita lanjutkan saja nanti ya, hari Selasa yang akan datang. Nah, sudah adzan. Bungana telat. Ya sudah, sampai di sini saja dulu. Nanti Selasa yang akan datang kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.